Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik-baik aja. Urusan sudah beres? Alhamdulillah, tadi sudah selesai semuanya. Kalau begitu besok bisa pulang dong. Insya Allah, dengan pesawat Garuda flight pertama. Oh ya, mau oleh-oleh apa? Oleh-oleh? Jangan sampai lupa ya. Kok dong, apa tuh? Hah? Rindu. Bukan gigi bergunci yang ku dambakan, gadis yang punya malu. Sudah pernah hati akan segera bagi. Sudah pernah lintu akan segera lain. Yang ku dambakan, dia bukan alis berukir, bukan gigi berguntur, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Cinta karena hati akan segera mati, cinta karena bintu